Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Bagaimana mukmin bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah. Roja menebar cahaya sunnah.